السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas banyaknya nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita tidak punya kemampuan untuk menghitung dan membilangnya, sekaligus tidak akan punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita mampu mengetahui, mengilmui dan memahami nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk apa. Dan dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita mengetahui dan memahami bahwa nikmat-nikmat yang banyak yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata untuk sebuah tujuan, yang dituju dengan nikmat itu merupakan tujuan yang paling besar. Nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan untuk sebuah tujuan yang lebih besar lagi, yaitu nikmat dunia ini mampu kita pergunakan dan manfaatkan untuk menopang diri kita sendiri dalam pelaksanaan tugas yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu barakallahu fikum? Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat dunia yang telah kita genggam, yang telah kita nikmati, yang telah kita peroleh, dituangkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sebuah tujuan, yang tujuan itu lebih besar, barakallahu fikum. Nikmat ini kita menggunakannya sebagai penguat, sebagai penopang, untuk melaksanakan tujuan yang lebih besar lagi tercipta kita dan bangsa jin, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat iman dan nikmat Islam, rahimani wa rahimakumullah, kita mengilmui dan mengetahui bahwa ternyata nikmat atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan nikmat-nikmat-nikmat yang banyak ini kita diberikan, ternyata itu menjadi langkah yang paling tertinggi dalam mengungkapkan kesyukuran hamba kepada Allah. Amalan yang paling teratas di dalam mewujudkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Bersamaan dengan itu semua, ternyata bentuk syukur yang paling tinggi melalui tali ibadah ini, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa, barakallahu fikum, tujuan kita diciptakan dan tugas kita untuk tercipta lalu berubah menjadi sebuah nikmat? Nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ternyata di belakang kesyukuran hamba itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawabu, bukankah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan engkau dalam sebaik-baik bentuk? Setiap orang akan menjawab, iya. Bukankah dia Allah Azza wa Jalla yang telah menyuruh engkau untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah tersebut? Jawabannya, iya. Bukankah dia Allah Azza wa Jalla yang telah menyiapkan segala apa yang engkau butuhkan dalam pelaksanaan ketaatan itu? Allah lengkapi apa yang kau butuhkan. Allah Azza wa Jalla membantu dan menolong untuk melaksanakannya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuannya untuk engkau bisa menang dari bisikan hawa nafsu sebagai musuh bebuyutan engkau, dan juga bisikan-bisikan syaitan. Bukankah Allah Azza wa Jalla? Jawabannya, iya. Setelah kemudian engkau berhasil, kita mampu mewujudkan tujuan tercipta ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berhasil lulus dan lolos, mendapatkan nilai dan catatan tabungan di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk siapakah nilai itu? Akankah padanya kepentingan Allah Azza wa Jalla? Ataukah nilai ketaatan itu akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri manusia? Maka jawabannya adalah, akan Allah Azza wa Jalla kembalikan kepada manusia itu, barakallahu fikum. Bukankah dari gambaran seperti ini, bahwa bentuk kesyukuran yang paling tinggi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menjadi nikmat yang paling besar? Menjadi nikmat, barakallahu fikum. Jawabannya, iya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kebutuhan makan dan minum kita siap terjemur oleh panasnya matahari, kita siap terguyur oleh hujan, mengais dan mencarinya, tentu mencari nikmat ini harus di atas semua semangat yang kita miliki, barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah ada sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yaitu, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita tentang bentuk pengabdian dan ketaatan kepadanya. Setelah itu, Allah azza wa jalla memberikan kita peluang untuk kemudian memasuki apa yang telah ditunjukkan dari bentuk-bentuk pendekatan diri kepadanya. Dan yang ketiga, Allah azza wa jalla menganugerahkan keistiqomahan padanya, kesabaran dalam pelaksanaannya, yang setiap orang beriman itu tahu dan sadar bahwa tidak ada sekecil apapun dari ketaatan yang dia akan lakukan, yang dia akan kerjakan, pasti di sana ada gangguan. Ada yang menghadangnya, ada yang merintanginya, barakallahu fikum. Maka kita kembali kepada poin tadi di atas. Disinilah letak nilai bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai bagi seorang yang beriman, bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus dibantu dia. Ketika ingin membuka ketaatan, Allah azza wa jalla menurunkan bantuannya. Ketika dia mencoba ingin melangkah kepada sesuatu yang lebih baik di dalam hidup, dia diberikan bantuan dan pertolongan Allah azza wa jalla. Ringan ketaatan yang dikerjakan, turun bantuan dari Allah. Berat yang dikerjakannya, turun bantuan dari Allah azza wa jalla. Inilah yang paling berharga pada diri seorang muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum perlu dijaga. Ini perlu kita pelihara rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali ke belakang. Kehidupan para pendahulu kita yang soleh. Penjagaan dan pemeliharaan yang ketat yang diperlihatkan oleh mereka melalui pemberitahuan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi hubungan baiknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berhubungan lahiriahnya, berhubungan batiniahnya, selalu dilakukan perbaikan barakallahu fikum. Allah azza wa jalla menceritakan para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah azza wa jalla bercerita tentang para nabi dan rasul, bagaimana pengabdian mereka kepada Allah azza wa jalla. Innahum kanu yusari'una fil khairah. Terkait dengan kebajikan, terkait dengan kebaikan, yang ada pada mereka adalah musara'ah. Bersegera. Barakallahu fikum. Atau dengan bahasa lain musabaqah, melakukan perlombaan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fabarakallahu fikum. Ini yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang pengabdian para nabi dan rasul kepada Allah Azza wa Jalla. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Di saat itu merupakan sebuah kebaikan. Maka mereka memasang langkah untuk berlomba-lomba. Untuk musara'ah barakallahu fikum. Bersegera menuju kebaikan itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan penting yang harus kemudian direkam, kata-kata al-khairat. Mana yang dimaksud dengan al-khairat? Tentu barakallahu fikum, kebaikan yang dimaksud di sini adalah satu bimbingan yang tidak keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Bimbingan yang ada dasarnya, bimbingan yang ada dalilnya. Barakallahu fikum, hujahnya yang ada pada mereka adalah musara'ah wal musabaqah. Nah, di dalam menjaga perlombaan mereka dalam ketaatan dan menuju al-khairat, apa pondasi hidup yang mereka miliki? Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di dalam ketaatan yang mereka lakukan, ada harapan padanya. Dalam kebaikan yang mereka berlomba-lomba padanya, ternyata ada ketakutan mereka, barakallahu fikum. Para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullah. Harapan terhadap surga dan semua nilai yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketakutan dan kekhawatiran jikalau amal ketaatannya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-anbiya wal-mursalun barakallahu fikum. Para nabi dan rasul, di dalam ketaatan dan setiap kebajikan yang mereka lakukan, selalu memasang ini rahimani wa rahimakumullah. Ada harapan atas apa yang telah Allah persiapkan baginya barakallahu fikum. Dan yang terkait husuk dan ketaatan yang dia lakukan, dia berharap kalau ketaatannya ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ada ketakutan pada dirinya barakallahu fikum. Untuk kemudian amal yang dia lakukan dan dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Ketakutan akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita rangkum, dasar mereka beribadah ini, mungkinkah harapan yang begitu tinggi dan rasa takut yang begitu tinggi terlahir dari orang yang tidak punya jiwa keikhlasan? Jawabannya barakallahu fikum, tidak mungkin. Harapan yang tinggi, rasa takut yang dalam, dalam sebuah ketaatan yang dilakukan dan pengabdian, maka itu adalah pembangunan di atas keikhlasan barakallahu fikum. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di saat mereka berjalan di atas apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pondasi yang kokoh ini selalu dijaga. Keikhlasannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, barakallahu fikum, tentu mereka berharap dan ada rasa takut. Di sana ada ungkapan bahwa mereka tidak akan keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan berharap nilai dalam ketaatan, bagaimana dia akan rasa takut atau ketakutan dalam sebuah ketaatan jikalau dia keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Berarti kekuatan ini barakallahu fikum dijaga dan diperhatikan. Inilah dia menjadi kekuatan para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita, terbenahinya ketaatan dan ibadah kita barakallahu fikum di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan kita mencoba untuk kemudian membenahi diri, menjalankan ragam ketaatan di atas tuntunan ini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, fa'abshir, bergembiralah engkau. Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan keistiqomahan pada diri engkau. Allah Azza wa Jalla akan memberikan keistiqomahan, barakallahu fikum, di jalannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah akan menuangkan segala apa yang kau butuhkan menuju keistiqomahan ini akan terus diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifal mithal? Kaif contohnya? Di saat engkau sudah berada tadi dalam garis barakallahu fikum tuntunan syariat, lalu engkau kemudian mencoba mematri diri di atas keikhlasan untuk meneladani para nabi dan rasul, engkau akan bergembira dengan adanya nikmat susulan dari Allah Azza wa Jal untuk menopang keistiqomahan engkau di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keikhlasan itu pudar, kalau kemudian tuntunan agama dipermainkan, barakallahu fikum, jangan berharap akan adanya nikmat susulan. Yang ada adalah pelajaran, peringatan, bahkan sampai kepada hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita contohnya bahwa kita akan dituangkan lagi dan disusulkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat pondasinya itu kokoh dan kuat, meniti jejak para nabi dan rasul, mengikuti imamul anbiya, imamul rusul, nabiyuna alaihi salatu wassalam. Kita mencoba untuk berpegang erat apa yang diajarkan dan dibimbingkannya. Kita mencoba untuk membenahi selalu ketulusan dan keikhlasan nampak dalam harapan kita kepada Allah Azza wa Jal, nampak rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menyusul ini semua dengan perkara-perkara yang menjadikan engkau kokoh dalam semua ujian di saat engkau melakoni dan menjalani jalan yang lurus tersebut, barakallahu fi. Wa min tilkumun ni'mah, termasuk dari nikmatnya adalah Allahu Azza wa Jalla mendekatkan hidupnya engkau dengan warasatul anbiya'i. Allahu Azza wa Jalla dekatkan bimbingan engkau ini dengan bimbingan warasatul anbiya'i. Karena para nabi dan rasul sudah tidak ada, barakallahu fikum. Maka Allahu Azza wa Jalla memberikan kesiapan pada diri engkau untuk menerima wejangan-wejangan warasatul anbiya'i. Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala ketika berbicara tentang warasatul anbiya, seseorang alim tidak dikatakan warasatul anbiya'i kecuali kalau dia pertama berilmu, kedua mukhlis, ikhlas, ketiga mengamalkan apa yang dia telah miliki dari ilmu, yang keempat wa nashr, dia menyebarkan, barakallahu fikum, ilmu itu kepada orang lain. Nikmat susulan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mendekatkan engkau dengan bimbingan ulama, warasatul anbiya. Allah Azza wa Jalla mendekatkan engkau dengan arahan, barakallahu fikum. Kalau engkau berjalan, maka engkau berjalan di atas bimbingan mereka, di atas arahan mereka, rahimani wa rahimakumullah. Karena jikalau seorang alim sudah masuk dalam kategori warasatul anbiya, dia tidak akan berkhianat kepada engkau. Dan dia tidak akan mengkhianati kebenaran. Dia tidak akan berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. dia akan berhias dengan khasyatullah azza wa jalla. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kalau engkau belajar kerasa takut, Anda akan mendapatkan pelajaran itu darinya. Kalau ingin belajar barakallahu fikum harapan, Anda akan bisa belajar bagaimana harapan kepada Allah darinya. Kalau engkau ingin belajar akhlak dan adab, engkau akan menemukan semuanya itu dari bimbingan dan arahan warathatul anbiya tersebut. Jikalau engkau ingin sifat ketawadduan, engkau akan bisa belajar darinya jiwa-jiwa ketawadduan rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau ingin menjumpai ar-ridqu wal-lin, kelemah lembutan, Anda akan menemui dari bimbingan dan arahannya. Warathatul anbiya barakallahu fikum. Maka ingat dasar tadi yang kita sebutkan. Jikalau engkau benar-benar tulus dan ikhlas untuk berjalan barakallahu fikum, engkau mengangkat semua yang terkait dengan kepentingan dakwah di atas segala-galanya sebagai bentuk kejujuran, ketulusan dan keikhlasan engkau, Allahu Azza wa Jal terus akan menjaga engkau, memelihara engkau barakallahu fikum. Bersusulannya nikmat itu merupakan buah nikmat yang sudah diretas, yang sudah didulang sebelumnya. Allahu Azza wa Jalla memilihkan engkau tempat mengembalikan urusan agama ini kepada orang yang memang dipercayai oleh Rabbuna Subhanah, yang mereka disebut sebagai warathatul anbiya. Ala innal ulama'a warathatul anbiya' fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan juga tidak dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ini terbanyak, barang siapa yang mengambil warisan ini berarti dia telah mengambil bagiannya yang terbanyak. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum, setelah kita mengerti sebuah nikmat susulan yang didapatkan oleh seseorang, kita diberitahukan oleh seorang alim Yamani As-San'ani, Ali Ibn Qasim As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan, manusia ini terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yang beliau sebutkan kibarul ulama, alladzina araful haqqa wal batila. Kibarul ulama yang mereka mengerti kebenaran dan mengerti kebatilan. Maka kalaupun terjadi khilaf bainahum, tidak kita menemukan adanya nizaa saling barakallahu fikum, ya besar persoalannya. Kenapa? Karena alim ini mengerti apa yang terdapat di dalam pada alim tersebut. Tidak ada seperti kita jumpai pada khilaf yang terjadi antara Ibnu Baz rahimahullah dengan Imam Al-Albani. A'immah, kibar ulama. Mereka khilaf dalam suatu persoalan. Tapi mereka mengerti apa yang ada di sisi yang lain. Golongan yang ketiga terbawah, beliau mulai dari terbawah untuk berbicara yang di tengah-tengah. Yang paling bawah adalah annas, orang-orang yang mereka ini tidak menolak atau berpaling dari kebenaran, tapi mereka ini mengikuti setiap panggilan. Atba kulinaib. Pengikut siapapun yang memanggil. Menjadi pengikut siapapun yang mengajak. Kalau yang mengajak itu adalah al-muhib, orang yang berada di atas kebenaran, dia ikut. Kalau barakallahu fikum, dia mengajak orang mengajak kepada kebatilan, dia juga ikut. Rahimani wa rahimakumullah. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang di tengah-tengah ini, kata beliau, mansya'us syarri wa aslul fitnati. Golongan yang di pertengahan ini, kata beliau, adalah golongan yang darinya muncul berbagai macam bentuk kejelekan. Dan darinya muncul fitnah. Barakallahu fikum. Loh, gimana kok? Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau menjelaskan, golongan yang kedua ini, ya, tidak kemudian berupaya untuk bisa sampai kepada yang pertama. Tidak sampai. Juga dari usahanya yang ada pada dia, tidak jatuh kepada yang ketiga posisinya. Dia berada di tengah-tengah. Ke atas? Tidak. Ke bawah? Juga tidak. Karena dia ada orang berilmu. Tapi kenapa beliau menyebutkan bahwa ini manba'u syarr, mansa'u syarri. Darinya muncul kejahatan dan kejelekan. Dan darinya aslul fitnah. Beliau menyebutkan. Kalau datang dari golongan yang pertama ulama'ul kibar. Sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia yakini. Berbeda dengan pengetahuan dia. Maka dia angkat busur panahnya, celaan dan caci makiannya kepada kibar ulama. Ini gambaran golongan yang di pertengahan ini, barakallahu fikum, sampai beliau mengatakan mansya'ur syarri wa aslul fitnati. Tidak sampai kepada atas, bukan juga masuk kepada golongan yang paling rendah ini. Di saat datang sesuatu dari kibarul ulama, yang itu barakallahu fikum, tidak sampai atau menyelisih apa yang dia yakini, atau yang dia ketahui, maka dia berdiri, mengarahkan panah celaan dan caci makiannya kepada ulama, kibar ulama tersebut. Yang kedua, upaya dan usaha dia kepada golongan yang ketiga, dijadikan mereka sebagai tumbal barakallahu fikum, menjadi pengikutnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, mengomentari ucapan Ali ibn Qasim rahimahullah, kalau itu kondisi di zaman beliau, bagaimana lagi di zaman kita? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kalau itu kondisi yang ada di zaman beliau, bagaimana lagi kondisi yang ada di zaman kita? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka barakallahu fikum, termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla pada diri seorang sunni as-salafi, di saat Allah Azza wa Jalla gabungkan dia mendekat dan berjalan di atas bimbingan warasatul anbiya'i. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, sebagai sebuah nikmat susulan di atas nikmat-nikmat tadi, Allah Azza wa Jalla akan memilihkan teman-teman yang menginginkan kebaikan pada dirinya. Teman-teman yang baik, Allah Azza wa Jalla akan pilihkan dia yang mengingatkan dia tatkala salah, yang membangunkan dia tatkala terjungkur dan tersungkur dalam kesalahan dan kekeliruan, di dalam dosa dan kemaksiatan. Allah pilihkan ada orang yang mau menemani dia, mengingatkan dia, menasihati dia, menegur sahabat dia. Barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah berikan tenemannya teman-teman yang khair, yang baik. Bahkan beliau mengatakan termasuk dari uqubat minallah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap diri seseorang. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri seseorang. Di saat Allah uji orang ini berteman dengan teman yang jelek. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fikum. Ini sebuah gambaran bahwa ternyata nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla akan bisa terus berbuah, berbuah, berbuah, berbuah nikmat yang keberikutnya. Sampai kemudian barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memilihkan seseorang, temannya yang baik, temannya yang bagus, yang akan mengingatkan dia, yang akan meluruskan dia, menegur dia. Barakallahu fikum. Nah sekarang, bagaimana kalau kita hidup seperti ini, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu bahwa ini teman kita yang baik atau teman kita yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah belajar ilmu agama, ini loh jati dirinya, lahiriahnya ape. Tapi batinnya kita enggak tahu. Jangan-jangan orang ini punya kemauan dan kepentingan buat diri kita. Misalkan barakallahu fikum. Bagaimana kita akan tahu kalau teman ini adalah teman yang kurang baik bagi kita, kurang bagus bagi kita? Bagaimana kita tahu kalau alim ini adalah orang bukan ternyata pilihan? Barakallahu fikum. Jikalau engkau jujur, Allah tidak akan membiarkan. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, salah satu cara Allah Azza wa Jalla ingin membela awliya-Nya, Allah turunkan ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla turunkan ujian dan cobaan untuk memisahkan antara yang baik dan yang jelek, untuk memisahkan antara yang jujur dan yang tidak jujur. Barakallahu fikum. Untuk memisahkan atau mengeluarkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu Allah turunkan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah, di dalam hidupnya. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Inilah dia yang akan menjadi pemisah antara dia dengan temannya, antara dia dengan alimnya, antara dia dengan gurunya. Allah Azza wa Jalla turunkan ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Untuk memisahkan antara, sekali lagi, antara yang jujur dengan yang berdusta. Liyamidal khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan antara yang jelek dengan yang baik. Dengan ujian, Allah Azza wa Jalla membongkar selama ini apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Barakallahu fikum. Allah bongkar melalui ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Allah tidak akan membiarkan awliya'u harus kemudian berjalan bersamaan dengan orang-orang yang fisyai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dia tahu temannya, oh ini dia. Oh ternyata alim itu yang menjadi rujukan kita. Yang ini kemarin kita anggap rujukan. Ternyata Allah turunkan ujian untuk menyelamatkan engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah. Bukankah ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Bagi orang-orang yang benar, tulus dan ikhlas. Dia tidak punya kemauan dan keinginan. Kecuali ingin selamat barakallahu fikum. Dengan dakwatullah. Dengan manhaj yang lurus ini. Tidak punya kemauan. Barakallahu fikum mengatasnamakan dakwatu ilallahu azza wa jalla. Allah pasti akan pisahkan engkau. Kalau engkau benar jujur dan tulus serta ikhlas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan apa? Sekali lagi. Dengan Allah Azza wa Jalla turunkan ujian dan cobaan. Ternyata. Ujian dan cobaan ini ketika mampir dan datangnya. Kita tidak tahu sama sekali. Yang tahu adalah yang berada di barisan atau gardan terdepan. Di dalam dakwah ini. Siapa? Warasatul Anbiya yang mengerti kalau ini adalah ujian berat dan besar. Setelah kemudian berlalu ujian itu, baru kita melek. Kita, saya dan antum semuanya baru sadar. Ternyata di sana ulama sudah berjuang, sudah berhadapan, diinjak-injak, dicela, dihabisi. Barakallahu fikum. Dilabrak. Baru kita sadar. Sedah kemudian fitnah itu berangsur-angsur pergi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah batas kemampuan yang ada pada diri kita. Tapi di situ adalah pelajaran yang sangat berharga. Allahu Azza wa Jalla mempertemukan kita. Mendekatkan kita. Serta mau terbimbing dan terarahkan oleh ulama yang sedang berjihad di hadapan fitnah tersebut. Bukankah ini adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla? Bukankah ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang harus kita syukuri barakallahu fikum. Ternyata alim warathatul anbiya ini yang dulu pernah menyelamatkan setelah Allah tentunya. Yang pernah berbuat di hadapan fitnah pertama kali menimpa dakwatu sunnah di Indonesia ini. Fitnah Jum'iyah Ihya'ut Turaf. Siapa yang di depan? Siapa yang di depan? Mereka sudah habis-habisan memperjuangkan barakallahu fikum. Setelah kemudian pergi baru kita tahu ya Allah. Ini dia. Ulama yang dulu barakallahu fikum. Warasatul Anbiya masih hidup ternyata. Yang dulu di awal kita mengenal dakwah ini. Muncul fitnah Ihya'ut Turaf. Dia juga menjadi terdepan. Tentu setelah Allah wa'adzah anugerah dari Allah keselamatan. Mereka Allah pilih untuk berada di terdepan. Barakallahu fikum di barisan salafiyin dan ahlus sunnati wal jamaah. Berlalulah. Kembali barakallahu fikum merapat kepada warathatul anbiya tersebut. Berjalan. Disusul fitnah sururiyah. Ya utura fitnah sururiyah. Juga dia yang pada gardan terdepan. Setelah berlalu, kita melek lagi barakallahu fikum. Ternyata mereka sudah bergulat. Habis-habisan rahimani wa rahimakumullah. Agar kita menyadari. Bahwa dipilihkannya kita alim, siqat, warathatul anbiya. Kita mendekat padanya, kita mengambil bimbingannya. Ini adalah nikmat susulan rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata engkau melihatnya dengan mata sebelah. Sampai mengeluarkan ketidakpercayaan. Dan juga celaan dan cercaan. ada sesuatu pada diri engkau yang akan berubah. Di saat engkau melihat yang barakallahu fikum dzakal alim dengan mata celaan dan caci makian, ini sesungguhnya hukuman barakallahu fikum. Engkau nimbrung dalam barisan kebatilan, menyebarkan itu adalah hukuman dari Allah. Sampai kemudian terakhir, engkau membela yang batil, engkau mencela kebenaran. Ini adalah hukuman yang lebih parah, barakallahu fikum. Tapi terkadang orang tidak merasa, inilah yang paling terberat di dalam hidup. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi, termasuk dalam nikmat susulan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah azza wa jalla mendekatkan dia dengan bimbingan warathatul anbiya, arahan warathatul anbiya, darinya dia akan belajar kesabaran, darinya dia akan belajar sifat ta'anni, berhati-hati, darinya akan belajar sifat ketawadduan, darinya akan belajar sifat khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahibbati fillah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita berjempur bertemu dengan ujian pertama kali di dalam hidup, berjalan di atas dakwah ini, Allah selamatkan kita di saat kita kembalikan urusannya kepada warathatul anbiya. Digoyangkan setelah wafatnya a'immatus sunnah, al-imam al-albani rahimahullah, al-imam ibnu Baz, al-Muhammad ibn Salah al-Uthaymin, kemudian syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, meninggal dunia. Digoncangkan kembali dengan fitnah al-Ma'ribi, Abul Hasan al-Ma'ribi. Kita enggak tahu kalau para ulama kita sedang bergulat di saat itu, barakallahu fikum. Kejadiannya fitnah Abul Hasan di saat kita tersibukkan di saat itu dengan urusan amanat membantu saudara kita di bumi Maluku. Tidak ada yang sadar. Tidak ada yang tahu. Tapi ulama kita sedang bertarung bersama pengibar fitnah al-Ma'ribi, barakallahu Ma'rib. Abul Hasan al-Ma'ribi. Setelah kemudian berangsur-angsur, baru kita melihat, oh, begitulah orang bodoh seperti saya dan antum ini semua. Fitnah itu kita kenali di saat dia kemudian akan pergi, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bergelut padanya? Siapa yang bertarung di depannya, menghadapi, dicela, dihabisi, dicaci maki? Dzakal imamu barakallahu fikum. Disusul dengan fitnahnya murid-murid al-imam al-Albani, Ali al-Halabi, Salim bin Id al-Hilali. Sekali lagi, barakallahu fikum, teruji perjalanan dakwah terus. Kita sudah tahu dan telah melihat di sana ada gharaib wa ajaib. Keanehan-keanehan, barakallahu fikum, dalam setiap perjalanan. Ada yang tumbang, ada yang tumbang bangkit lagi. Ada yang, barakallahu fikum, pura-pura di pertengahan, ya tergeret dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus dalam setiap ujian dan cobaan yang menimpa perjalanan dakwatus sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Sekian tahun bergulat ulama una warathatul anbiya, baru kita melek kalau fitnah ini dahsyat dan mengerikan. Barakallahu fikum, setelah berlalu disusul dengan fitnahnya Yahya al-Hajuri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fitnahnya, barakallahu fikum, di Indonesia, Dzulkarnain. Muhammadil Imam, Ja'far Umar Thalib sebelumnya. Semuanya ini adalah ujian dan fitnah yang menimpa dakwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Allah, siapakah yang mengingatkan kita dari bahayanya Zulkarnain? Yang sekarang kita tahu barakallahu fikum bagaimana perjalanannya. Zakal imamu rahimani wa rahimakumullah. Al-imamu rabi barakallahu fikum. Yang menyebutkan la'ab, mutalawin, makir. Dia yang mengingatkan kita orang-orang Indonesia ini. Bukankah kita dulu mendengarkan bagaimana bimbingannya, arahannya, bahkan tidak menutup kemungkinan pernah juga duduk di sini ya. Menyampaikan ilmu arahannya, mungkin terkagum-kagum barakallahu fikum. Tapi di balik itu semua, Allah menurunkan ujian lewat dia. Menguji orang-orang siapa yang tulus dan ikhlas, yang selalu mengikat dirinya dengan kebenaran. Bukan kepada individu orang. Terselamatkan orang-orang yang tulus lagi. Yang tadi melihat kehebatan, kepintarannya, wah tidak menerima, digolongkan oleh Allahu Azza wa Jalla menjadi atba Dzulkarnain dan teman wahizbu barakallahu fikum. Disusul dengan fitnahnya Muhammadil Imam. Sampai kemudian fitnah soal fikoh dan fitnah komando sekarang ini. Agar kita itu jangan melupakan apa yang pernah terjadi. Bahwa ini tidak akan berkhianat. Warasatul Anbiya tidak akan berkhianat kepada engkau. Dan dekatnya engkau dengan bimbingannya sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Berguguranlah barakallahu fikum orang-orang dengan fitnah soal fikoh tersebut. Berguguran bukan cuma di negeri kita Indonesia ini barakallahu fikum. Tapi kita akan belajar dari perjalanan itu semua. Untuk kita bisa selalu mawas diri. Apa yang mendasarinya barakallahu fikum. Dalam setiap fitnah yang menimpa. Apa yang dengannya kemudian bermunculan. Lalu kemudian Allah gabungkan orang-orang yang sepadan, yang semisal barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu perjalanan fitnah soal fiqah. Bagaimana rahimani wa rahimakumullahu jami'an membantai salafiyin di seluruh dunia. Tapi ingat sekali lagi, Zakal Imam sudah bertarung. Dihabisi, dicela dan dicerca barakallahu fikum. Kita kan baru membuka, baru mendengar soal fikoh itu apa, belum tahu apa sih soal fikoh itu. Kok soal fikoh? Siapa yang dituju rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kita belum, baru saja ingin tahu dan baru saja tahu. Ternyata alim besar ini sudah barakallahu fikum menghadapinya. Telah bergulat dengannya. Di awal fitnahnya itu kita tidak tahu. Makanya kalimat dulu saya uhib mencintai Asy-Syaikh Muhammad, tetapi sekarang taghayyara wa zalama ikhwana, berubah dan dia melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Kalimat ini keluar, ya Allah. Ternyata bukan persoalannya kecil. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-imam al-muallimi rahimahullahu ta'ala mengatakan barakallahu fikum. Sebagai sebuah pelajaran. I'lam. Anna Allah ta'ala qad yuki'u ba'dal mukhlisina fi syai' minal khata'i. ibtilaan li ghairihi ayattabi'una al-haqqa wa yad'una qawlahu am yaghtarruna bi fadlihi wa jalalatihi. Kata beliau, Al-Imam Al-Mu'allimi rahimahullah mengatakan, ketahuilah, Allah Azza wa Jalla terkadang menjatuhkan seseorang yang tulus dan ikhlas dalam sebuah kesalahan sebagai ujian terhadap yang lain. Benarkah mereka mengikuti al-haq lalu meninggalkan ucapannya yang salah ini? Ataukah mereka tertipu dengan kelebihan dan juga dengan kemuliaan orang tersebut? Allah uji. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang kita jumpai dan yang kita temukan final ucapan asy-syaikh Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masa sekarang ini, Imam Rabi, tentang Muhammad ibn Hadi, itu adalah sudah melewati lewat pertarungan yang hebat dan sengit. Beliau dihabisi di celah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi di sana ada orang-orang yang cuba menangis. Menangis, barakallahu fikum, menangisi Ibnu Hadi, Muhammad ibn Hadi, berpura-pura menangis, membela kehormatannya. Seorang-orang dia yang dizalimi dan disakiti. Kenapa anda tidak percaya kepada zakal imamu? Lalu kemudian anda mencoba tatabaki, mencoba menangisi keutamaan Ibnu Hadi. Muhammad ibn Hadi, engkau menangisi seolah-olah engkau menuntut orang-orang yang berbuat zalim. Siapa sih yang berbuat zalim, barakallahu fikum? Siapa yang berbuat zalim? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa yang mengatakan bahwa Ibnu Hadi telah berbuat zalim? Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala menzalimi saudara-saudaranya, barakallahu fikum. Maaf-maaf. Kalau antum talibul ilmi, ya, taruhlah Abu Umar, ya, saya ustadznya, melihat kesalahan pada diri Abu Umar, saya mengatakan lewat majlis, ya Abu Umar, anta sofuk. Sofuk itu apa tuh, Abu Umar? Apa sofuk itu? Soafiqah itu apa? Tidak punya modal, tidak punya ilmu, maksudnya terjun ke medan dakwah. Ini murid lo. Sementara beliau telah belajar dari ustadz ini, ustadz itu, barakallahu fikum. Dia mengerti tauhid, mengerti syirik, mengerti sunnah. Saya yakin vonisan ini akan dianggap besar oleh antum. Dan dia sendiri tidak akan menerima dikatakan su'fuk. Walaupun mungkin padanya sebuah kesalahan dan kekeliruan. Kalau salah, dianggap orang yang enggak punya apa-apa. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekh Rabi mengatakan, yang dikatakan su'afiqo itu orang yang punya gelar doktor, magister, du'at ilallah. Subhanallah, hafizani wa hafizakum. Maaf, maaf, bukan cuma itu saja. Menduding dan mencela kehormatan seseorang di Baitullahil Haram, di tanah haram. Bukankah itu sebuah kezaliman? Tapi atba Muhammad bin Hadi, antum perhatikan baik-baik. Bagaimana kemudian, kenapa ini diperjuangkan habis-habisan, barakallahu fikum? Padahal kemarin dia masih percaya kepada Al-Imamur Rabi, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sekarang yang berbuat zalim ini barakallahu fikum, lalu kemudian dibela habis-habisan, mereka menangisi kehormatannya, diinjak, dicela, subhanallah. Karena inilah yang antum harus tahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannadatun, wama ta'arafa minha i'talafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Pegang erat-erat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh-ruh itu bagikan sebuah pasukan. Maka yang barakallahu fikum sejalan akan dipertemukan i'talafa. Tapi kalau tidak sejalan, mesti akan tanakar diperpisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh dunia yang mirip, senang berbuat zalim, ketemu. Yang suka menzalimi saudaranya, sejalan. Yang suka menuding saudaranya, ketemu. Dipertemukan oleh Allah azza wa jalla. Ini adalah sebuah rahmat bagi ahlus sunnati wal jamaah. Untuk dia kemudian menyadari, benar-benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada. Ada ikhwan saya di sini yang senang burung? Ada enggak? Melihara burung? Ada. Wih. Masya Allah. Sekarang bukan kita berbicara tentang burung yang ada di dalam sangkar. Walaupun berbeda ya tetap akan ketemu kalau di dalam sangkar ya. Tapi kalau burung lepas. Pernahkah burung elang itu kemudian dong burung pipit jalan bermesraan dengan burung elang? Pak siapa dulu Pak saya? Pak Komari, pernah enggak melihat? Hah? Burung pipit kemudian bermain-main, goyang di atas, saling kejar-mengejar, saling wah beramah-tamah. Burung pipit dengan burung elang. Enggak pernah? Kalau kemudian burung elang mau hinggap di tengah-tengah burung pipit, saya kira enggak pernah juga ya. Mesti akan bertemu dan sejalan serta seia dan sekata dengan yang sama dan yang semisal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada. Yang berbuat zalim di Aljazair, di Libya digabungkan dengannya. Di Indonesia yang berbuat zalim kotor, maaf-maaf lisannya, mencela, mencaci maki, menuding barakallahu fikum, ketemu juga, jadi bersatu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun pelajaran yang sangat berharga dari semua kejadian ini, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab darinya, dari orang-orang besar ini, muncul barakallahu fikum fitnah. Kaji dari Ihya Uturah, maaf-maaf. Mereka itu adalah terkena pertama kali dengan fitnah syahawat. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, karena fitnah syahawat itu pengaruhnya terhadap al-qalb asyad lebih tinggi, lebih berbahaya dari fitnah asyubuhat. Karena fitnah tu syahawat, fitnah tu syubuhat, kata beliau, mengenai orang jahil. Dengan taufik atau Allah mudahkan dia belajar, hilang. Tapi terkait dengan fitnah tu syahawat, akan menimpa orang jahil dan juga orang alim. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Fitnah syubhat yang mana yang menjadikan Yahya Al-Hajuri itu lebih parah dari Haddadi, Muhammadil Imam, Al-Ma'ribi, Dzulkarnain, Ja'far Umar Talib, di dalamnya barakallahu fikum juga Su'afiqah, Ru'us Musa'fiq di masa sekarang ini. Fitnah syubhat yang mana yang hinggap kepada mereka? Darinya kita belajar ilmu. Darinya kita mengerti kebenaran. Mereka juga yang memperkenalkan kita kebid'ahan, bahaya kebid'ahan, dan ahlul bid'ah. Darinya kita mengenal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Tidak ada yang menyambar pertama kali kecuali fitnatus syahawat, lalu kemudian mengekor di belakangnya, ya, fitnatus syubhat, memunculkan syubhat-syubhat, kaidah-kaidah, membuat usul-usul fasidah yang rusak. Tapi setelah terkena dengan fitnatus syahawat, apa kata Imam Ubaid rahim hafizahullah ta'ala, di saat kemudian mengomentari ra'us musaffiq, musaffiqah afwan, ra'us musaffiqah Ibn Hadi, bahwa dinia ingin ala wartafa, ingin ala, ingin kemudian menjadi orang teratas, tertinggi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnatus syahawat sangat-sangat berbahaya. Kalau sudah ini menjangkiti, coba antum lihat perilakunya. Kedustaan dia akan jadikan sebagai senjata, barakallahu fikum. Tudingan dan tuduhan akan dijadikan sebagai panahnya, barakallahu fikum. Kezaliman yang dia lakukan dan diperbuat, dibahasakan seolah-olah membela al-haq dan membela ahlul haqqi. Berbagai macam keanehan. Inilah yang saya sebutkan tadi. Gharaib wa ajaib. Kita temukan dan kita jumpai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baya masyarul ikhwah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum, di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, bahwa setelah kita menemukan dan menjumpai, bahwa ternyata betapa dahsyatnya fitnah asyahawat, hafidhani wa hafidhakumullah, sampai kemudian menolak kebenaran yang datang, cenderung kepada kebatilan. Lalu kemudian barakallahu fikum berjalan bersama menebar kebatilan, membela kebatilan, memerangi al-haq. Itu sesungguhnya sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah yang mengerti tentang kemuliaan dakwah ini, kita tahu Allah akan terus menguji, menyaring, menguji, menyaring, menyaring, dan menyaring. Kita berharap dengan upaya kita selalu waspada, membenahi dan selalu mengoreksi keikhlasan kita, semoga ini menjadi kekuatan dalam mengakhiri perjalanan di atas kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah agar kita mengerti selamatnya kita pada hari ini dari fitnah, ia fitnah sa'afiqah, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad yakunu ar-rajulu min azkiya'in nas wa ahaddihim nadhara wa yu'mihi Allahu an adhhur al-ashya. Seseorang terkadang termasuk dalam golongan orang yang paling cerdasnya manusia. Cerdas sekali. Hebat, pintar. Orang yang paling tajam. Ahaddihim nazara. kalau melihat, meneliti, memahami, mempelajari orang yang paling tajam. Barakallahu fikum. Tapi Allah butakan untuk melihat sesuatu yang paling nampak, nampak dan nampak. Waqad yakunu min abladin nas. Terkadang seseorang ini tergolong orang yang paling ablad. Beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memakai kata-kata balid. Kalau jahal, bodoh. Di bawah bodoh itu, apa sih? Apa? Bodoh, terus di bawahnya lagi, yang lebih lagi. Hah? Apa namanya? Tolol ya. Wis. Ablad. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah, terkadang dia orang yang paling abladin nas. Orang yang paling tarafnya itu paling rendah. Pikirannya, kecerdasannya. Wa adhafihim nadhara. Orang yang paling lemah sekali. Untuk memahami sulit, untuk mengerti sulit. Tapi, wa yahdihi limakhtulifa fihi minal haq. Tapi Allah menganugerahkan dia hidayah terhadap apa yang telah diperselisihkan dari kebenaran. Allah perlihatkan kepadanya. Allah berikan anugerah barakallahu fikum kepadanya. Biiznihi fala haula wala quwata illa billah. Semuanya kembali kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, Famanittakala ala nadharihi wa istidlalihi au aqlihi wa ma'rifati khudhilah. Siapa saja yang menyandarkan diri atas kehebatannya, kepintarannya di dalam mendalili, akalnya, pengetahuannya, siapa saja yang menyandarkan khudhil, dia pasti akan direndahkan dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, tentu taufik dari Allah Azza wa Jalla mengembalikan urusan ujian dan fitnah yang turun ini kepada ulama waratsatul anbiya. Ini adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga hidayah ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Taala di saat kemudian kita menemukan ujian yang lebih dahsyat lagi di depan kita. Kita harus selalu waspada. Harus selalu khawatir barakallahu fikum di dalam hidup. Terus menengadahkan tangan, meminta jalan-jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Taala. Jangan mengaitkan dan menyerahkan diri karena kita tinggal di tempat barakallahu lingkungan ilmu, kita tinggal bersama orang-orang soleh. Jangan, kita harus semuanya larikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Keselamatan itu ada di tangannya. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya barakallahu fikum. Taib insyaallah kita langsungkan ba'dal maghrib barakallahu fikum dengan membaca wasiat al-Imam Rabi hafizahullahu taala insyaallah dan juga tambahan terkait dengan bahaya al-ma'asi dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.